Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda amma ba'd. Indah ya kana bihak sebutkan pula sebuah ringkasan dari mustasna bi illa. Nah. Pengecualian dengan illa. Simpulannya. Ada berapa hukum? Berapa keadaan? Tidak ada keharusan ucapan. Wajibah. Wajib apa? Wajib nasab. Wajib nasab. Sama saja. Sama saja. Muntasil atau mungkotan. Nah, muntasil atau mungkotan. Contohnya yang mutasil apa? Amal kamu illa amal amal kamu illa jaitan. Yang mengkote? Amal kamu illa nol. Baik. Hukum yang kedua? Tidak haram taman wera musuh. Hukumnya? Tidak haram masuk. Terus? Kalau mengkode? Al-arjah mutasil badal, kalau nasab arabiyun jayyid. Kalau mengkode? Mewajibkan nasab. Ya kalau ada khilaf ya sebutkan semuanya, jangan sama hijazi untuk. Tamimian apa? Tamimian apa? Tamimian apa? Rojikan nasab dan membolehkan isba. Salam. Terus. Apabila kalamnya nabi sol. Maka. Al-Hasabil Awamin. Kata ya Bani Bila Mustaf Nabi Ilah sudah sudah merojah belum? Sudah merojah belum? Sudah. Hukumnya apa? Asab yang mujah dan taman mujaban wajaban nasbu saongkana istisna'u mustasilan au mungkotian. Terus kalau tambu ira mujab di ada dua pendapat, satu dan kita jadi idea kalau jika badal. Hukum asalnya kalau yang tambah yang wajib itu boleh nasab, boleh badal. Boleh nasab dari mustasna, boleh badal. Kalau mutasil, nah, baru dirinci. Hukum asalnya dulu mutasil, tambah yang wajib itu boleh nasab, boleh badal. Kalau mutasil yang lebih rojih, badal. Kalau nasab, sarobiyun, jayyid. Nah, kalau mungkote, Ijazyun mewajibkan nasab. Kalau tamimiyun merojihkan nasab, membolehkan itba. Kalau tamwir mujab ya nakisan. Nakisan mufarrogan ala hasabil awamin. Baik. Yang dimaksud dengan tam itu apa ya Fana? Apa? Mundir. Yang mundir mujab mujab tidak diawali nafi atau sifun nafi. Sifun nafi itu apa saja? Istifham. Nahi dan istifham. Baik. Lanas tamir. Ini dimaksud Arab lim jazib. Bahasa Arab tapi. Lugah bahasa Arab yang bagus. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullah wal mustasna bi ghairi wasiwan bi lughatiha majrurun bil idafati. Pengecualian dengan ghairu dan siwa dengan lughah-lughahnya itu dimajrur dengan sebab idafah. Ghairu siwan itu apa ya Afana? Ismun ismani bittifaq. Yang dimaksud dengan lughatu siwan apa ya Afana? Aba Sofia. Lughat. Apa lughahnya siwa? Lughahnya siwa. Lughah. Lughah-lughahnya siwan apa saja? Apa? Siwan. Suwan. Sawa'un. Siwa'un. Karena ghairu siwan ini isim, maka setelahnya mesti majrur dengan sebab idhofah. Jadi kalau ghairu siwa ini tidak pusing-pusing setelahnya ya, mesti majrur dengan sebab idhofah. Nah, yang jadi permasalahan ketika ghair dan siwa ini yang dibaca i'rabnya bagaimana? Qala wa yurabu ghairun wa siwan bima yastahiqquhu al-mustasna bi illa. Sedangkan ghairu dan siwa di i'rab dengan apa yang seperti apa? Mustasna dengan illa. Seperti yang berhak mustasna bi illa dengan tiga hukum tadi. Apa dibaca ghairu, ghaira atau ghairi? Itu kembalinya kepada hukum mustasna bi illa. Wa yajibu nasbuhuma fi nahwi qamu ghaira zaidin wa siwa zaidin. Maka wajib nasab keduanya, yaitu ghair dan siwa, dhamir huma kembali kepada ghair dan siwa. Pada contoh qamu ghaira zaidin wa siwa zaidin. Kenapa wajib nasab? Balik. Alamnya taman mujaban. Mana mustasna, mana mustasna minhunya? Mustasnanya jadi mustasnya minhunya domir waw. Domir waw. Tidak didahului nabi atau sibun nabi. Nah, maka wajib dibaca ghair. Sedangkan siwa, di situ tanda i'rabnya dengan apa? Fathah muqaddara alal alif mana min duria. At-ta'adduru. Wa yajuzul itba'u wa nasbu. Boleh itba' dan nasab. Kapan ya Aba Isa? Apabila tam ghairu mujab. Kalamnya taman ghairu mujabin. Kama fi nahwi maqamu ghairu zaidin. Boleh dibaca? Maqamu ghairu zaidin. Ghairu zaidin. Kalau dibaca ghairu sebagai? Bagian mustasna, isim istisna, mansub. Kalau dibaca ghairu, ghairu sebagai badal dari dhamir waw, pada fa'ilnya. Wa siwa zaidin, siwa rafa nasab jar ya fana. Maqamu siwa zaidin indak ya fana Abdillah. Siwa. Rofa nasab jar. Mana idza kana al-kalam? Ini sudah Maqamu siwa Zaidin. Bisa nasab, bisa. Bisa nasab, bisa badal. Nah. Kalau untuk siwa ini kita enggak bisa nahu pun enggak ada salahnya. Karena apa? Harokatnya muqaddarah. Antum rofa juga dibaca siwa, nasab juga dibaca siwa. Nah, yang ghairu ini yang harus diperhatikan. Antum baca ghairu atau ghairo. Nah. Wa yurabani bihasabil awamil. Di'rab sesuai dengan amilnya. Kapan ya fana? Apa Ishak? Jika didahului. Didahului nafi. Yaitu maqamu didahului nafi. Sesuai amilnya. La. Tadi sudah diantum ringkaskan tadi kok. Kapan ghairu dan siwa itu dibaca sesuai dengan amil? Sama dengan mustatsna bi illa. Kapan mustatsna bi illa sesuai dengan amil? Aman mujaban sesuai amil. Aman mujaban wajaban nasbu. Aman ghairu na ghairu mujab ya juz nasbu wal itba. Yang ketiga berarti apa? Mufarragon nakison. Tidak disebutkan mustatsna minhunya dan didahului nafi atau syibhun nafi. Nah, di i'rab sesuai dengan amilnya apabila kalamnya nakison. Tidak didahului, tidak disebutkan mustatsna minhunya dan berupa didahului nafi atau syibhun nafi. Contohnya, maqama ghairu zaidin. Tidaklah berdiri selain zaid. Ghairu, inna kaya khana. Wanabila. Dibaca rofa nasab atau jer. Dibaca rofa. Sebagai apa? Fa'il dari? Qoma. Nah, maqoma tidak ada mustatsna minhunya. Zaidin sebagai apa? Isba. Isba kemana? Setelah ghairu siwa itu gak usah dipikir. Apa? Majrur. Mudhafun. Ilai. Gak usah bingung-bingung. Payungan, mantol. Baik. Ya, kalau setelah ghairu dan siwa itu mesti majrur. Yang dijadi pembahasan sekarang ghairu dan siwanya itu sama seperti pembahasan mustatsna bi illa. Jadi kalau kita sudah menguasai mustatsna bi illa ini, pemahaman mudah sekali. Nah. Siwa Zaidin maqama siwa Zaidin indak ya ba ya mundir. Siwa Zaidin siwa rafa nasab jar. Rafa, kenapa? Kenapa rafa? Fa'il dari tanda rupanya? Nah, alif. Mana min duria? Ta'adzur. Wa ma ra'aitu ghaira zaidin. Ghaira. Indah ya khana. Rupa nasab jer. Ghaira nasab. Kenapa? Maf'ul bi zaidin. Nah. Ma ra'aitu siwa zaidin. Siwa. Indah ya khana. Mbak Sofia. Mansub se tanah nasabnya. Lalaih mana min duria? Ta'adzur. Wa ma maratu bi ghairi zaidin. Ghairi. Bilba. Siwa. Bi siwa zaidin. Wa idha muddat siwan. Kana i'rabuha zahiran. Wa idha kusirat. Kana muqaddaran alal alim. Jika dimatkan siwa, jadi apa? Siwaun atau sawaun, maka i'rabnya dhahir. Maqama naam atau qama al-qawmu atau qawmu siwa'a zaidin. Dhahir. Fathah dhahir. Maqama yang mufarrogan maqama siwa'u Zaidin. Nah, jadi kalau dimatkan, dipanjangkan, maka apa? I'rabnya dengan harokat dhahirah. Kalau dikasr maksur, maka harokatnya muqaddar. Alal alif, mana min dhuriyat ta'adzur. Kira ya, Fana? Qala syarif, qaluhu, wa yu'rabu, wa yu'rabu, wa siwa, bima, yastahi, kuhul, mustasna, bi'illah. Ai minyak i'robi ida likal kalami wakot arof ta tafsiri. Kenapa majulur? Tafsiru. Kenapa roba? Tafsiru. Kenapa nasab? Yang mana? Oh, tafsiru. Kenapa nasab? Nah, ada arof ta fi'il fa'il. Maful bih. Wakannahuma lima lama jero dihimal mustasna intakola ikrobu juro ya, mungkin dimajukan wakannahuma lama juro wakannahuma lama juro dihima al mustasna intakola ikrobuhu ilaihima. Nah, ucapan beliau dan di i'rab ghairu dan siwa dengan apa yang berhaknya mustasna dengan illa, yaitu dari i'rab pada kalam tersebut. Dan sungguh engkau telah mengetahui rinciannya. Rinciannya tadi apa ya, Pak Ali? Rinciannya, tafsilannya tadi, tafsilnya apa? Rinciannya. Mustasna bi illa itu. Kalau taman ghairu mujaban. Kalau setelah ghairu ya jangan mujaban. Kalau taman mujaban, taman ghairu mujabin. Nah iya, kita belajar ini kok. Setelah ghairu mesti kasroh. Nah, taman ghairu mujabin, maka bisa di nasab atau badal. Kalau istisnanya mutasil, kalau mutasil maka yang wajib di badal mutasil. Ya, yang wajib badal. Di badal. Badal mana nasab? Badal yang nasab yang arabin saja. Akad. Iya. Taman Wairah Mujab. Taman Wairah Mujab. Yang khusus di badal. Dilihat dulu, kayaknya enggak yakin. Mutasil, taman. Badal. Nah, terus? Kalau mengkotik yang tersium masih dinasok, maka minum merosikan yang wajib nasok dan membolehkan ibadah. Jika kalamnya nakis, lupa rogok, maka mengikuti amilnya. Sesuai dengan amilnya. Baik, itu rinciannya ya. Fakat arafta tafsilahu. Ini kita ulang-ulang. Kenapa? Karena ya kita belajar di Jurumiyah, kemudian naik berikutnya mungkin Tofa, ketemu juga. Cuma di sini ada rinciannya tadi, ada khilaf tentang masalah ya apa? Istisna mutasil, mungkote, tambahan seperti itu. Jadi terulang kembali pelajaran ini. Nah, antum nanti belajar kitab yang berikutnya juga akan ketemu masalah ini. Baik, waqad arafta tafsilahu. Wa ka'annahuma, dan seolah-olah keduanya. Demir huma kembali ke mana, Waisa? Wairu dan siwa. Tatkala mustasna itu dijer dengan keduanya, seolah-olah tatkala mustasna itu dijer dengan keduanya, kan setelah wairu siwa mesti majrur kan? Siwa zaidin, wairu zaidin. Nah, intaqala pindahlah i'rabnya kepada keduanya, kepada wairu dan siwa. Ini alasannya, ya, seolah-olah ketika mustasna itu mesti majrur, sudah nggak usah mikir itu majrur mesti. Nah, seolah-olah pindahlah i'rabnya mustasna kepada adatnya, kepada alat istisna yaitu wairu dan siwa. Istamiri apa? Isa. Wa qawluhu fayajibu nasluhuma ila akhirihi mahalu wujubi nasbima mutafila lagi nasbima tidak kana kalamu sabiqo. Sabiku dulu itu naatnya baru khobarnya karena tam. Tidak karena kalamu sabiku taman mujaban kalmisalil ula. Kalmisalil awal. Awal kalau ula itu ada maksurahnya itu ada bingkongnya kayak ulo itu. Sejajarnya. Ula. Ula itu mu'annas. Misal mudzakkar awal. Ar-risalatu al-ula. Ula itu mu'annas. Ya. Al-awal mudhakar. Ucapan beliau dan wajib menasab keduanya sampai akhirnya. Tempat wajib nasab keduanya, ghairu dan siwa adalah jika kalam yang mendahului itu taman mujaban seperti contoh yang pertama. Stamir. Rofa sebagai apa? Itu komanya dihilangkan saja, bikin bingung. Jadi itba'nya itu badal dari amroin. Komanya dihilangkan saja, bingung. Wa mahallu jawaz amroin itba'i. Jangan berhenti di situ. Antum kalau berhenti situ kan enggak pas. Mahalu jawazil amraini al-itba'i wa nasbi alal istisna'i. Nah gitu. Kalau anu berhenti. Wa mahalu jawazil amraini al-itba'i wa nasbi alal. Jangan di situ. Itba'i sudah dihilangkan komanya tadi. Sudah. Anu jangan berhenti di situ. Wa mahalu jawazil amraini al-itba'i wa nasbi alal istisna'i. Tidak kanal kalam sabiku taman mantian. Kalau misalnya tani. Menahu layakum ahadun wairu zaidin wa siwa zaidin wa harukum ahadun wairu zaidin wa siwa zaidin wal arjahu al-ikba'un sama takutama. Tempat bolehnya dua perkara yaitu itba' dan nasab. Nah, itu kan badalnya. Yaitu itba' dan dua perkara itu apa? Itba' dan nasab sebagai istisna adalah apabila kalam yang mendahulu itu taman manfiyan. Taman manfian. Atau istilah lainnya apa tadi? Taman wairu mujab. Supaya mencakup nahi istifham. Kalau manfian kan apa? Cuma nafi saja. Itu jika kalam yang mendahulunya adalah taman wairu mujab. Wairu mujab itu didahului nafi atau sifu nafi. Seperti contoh yang kedua. Contoh yang kedua apa? Maqamu wairu zaidin. Maqamu siwa zaidin. Dan juga contohnya yang didahului nahi. Layakum ahadun ghairu zaidin. Janganlah seorang pun berdiri selain Zaid. Ahadun sebagai apa ya Pak Ishak? Ghairu badal. Boleh dibaca juga apa ini? Layakum ahadun ghairu zaidin. Sebagai istisna. Nah, istisna dia. Isim istisna. Mansubun wujuban alal istisna. Itu erofnya. Kenapa boleh dua-duanya ini? Karena kalamnya taman ghairu mujab. Hal qoma di dulu istifham. Hal qoma hadun ghairu zaid, apakah atau di sini ketika hal diilingi dengan istifham juga maknanya nafi, tidaklah berdiri selain zaid. Nah, boleh ghairu, boleh ghairu. Kalau ghairu istisna, kalau ghairu badal dari ahadun. Wal arjahu al itba'u kama taqaddam. Yang lebih roji adalah itba' sebagaimana telah berlalu. Karena istisna muttasil. Stamir? Besok? Nah, keempat i'rab keduanya, ghairu siwa ini sesuai dengan amil, adalah apabila kalam yang mendahului itu nakisan. Yaitu tidak disebutkan mustasna minhunya. Dan kalau nakis itu mesti ghairu mujab, manfian. Kabati adil amsilah, sebagaimana contoh-contoh yang tersisa. Nah, maqama ghairu zaidin, fa'ilnya. Maqama ra'aitu ghairu, maful bih, ma maradu bi ghairi. Sama ya? Muddat. Siwa atau sawa'a boleh dua-duanya. Siwa atau sawa'a bil mudda ma'a. Bil kok mudai pripun, bi huruf jar kok. Bil, mudi, ma'at tapi sini, batas roha. Atau kemana? Wah, nah. Sama tata dama kodru. Wakona komu siwa zaidi. Mubakia amsilatu musanif. Wabakia tu amsilatil. Wabakiyatu amsilatul musanifi wa i'rabuha ina izin itu kurang titik zal ina izin zal ya ina izin muqaddar run adal tadi mana'a min dhuhuri at-ta'adzuru li'annahu ismun maksurun. Nah, ucapan beliau jika dimatkan siwa, dimamdutkan, dipanjangkan di akhir hamzah sebelumnya alif sampai akhirnya ini jika contohnya qamal qamu siwa'a zaidin atau sawa'a zaidin, kan sudah kita pelajari ada empat lugoh kan, siwan suwan, sawa dan siwa, yang mat itu dua, itu sawa dan siwa. Nah, dengan mat bersama fathah sin dan kasrohnya bisa sawa bisa siwa sebagaimana telah berlalu sebelumnya. Dan qamal qamu siwa zaidin ini muqaddar, dan contoh-contoh musanif yang lainnya. Dan i'rabnya ketika itu hina izin. Zin, tanwin apa ini akhana? Ketika itu, ketika apa? Tanwinnya tanwin apa namanya? Tanwin iwad. Tanwin pengganti, pengganti dari apa? Pengganti dari jumlah. Ketika itu, ketika apa? Ketika apa ya, Mundir? Ketika apa? Mat. Anda ya, apa Raihan? Ketika apa ya, Pak Sofia? Maksur. wa i'rabuha hina id kusirat muqaddarun 'alal alif. Dan i'rabnya ketika itu, yaitu ketika dimaksur, maka muqaddarun 'alal alif. Tandanya dengan harokat muqaddar di atas alif. Mana min duriha at-ta'adduru. Karena dia isim maksur. Nah, alhamdulillah selesai dari mustasna dengan ghairu dan siwa. Mustasna dengan ghairu siwa mudah, ya, mesti majrur. Ya, jadi permasalahan ghairu dan siwanya itu, alatnya. Nah, alatnya juga mudah kalau kita sudah memahami, menguasai mustasna bi illa. Nah, sama dengan mustasna bi illa. Baik. Para kuafik. Nah. Nah, ini, tapi kok yang ini kena hukumnya kok kalau yang dengan ilah kan yang hukum-hukumnya yang berubah itu mustasna. Nah, kalau yang ini kok yang berubah itu ya. Ya tadi sudah jelaskan kan? Hmm. Yang tuh baca tadi loh, waqad arafta tafsilahu wa ka'annahuma lamma jurra bihimal mustasna intaqala i'rabu ilaihima. Dan seolah-olah tatkala mustasna itu dijer dengan ghairu siwa, mesti kan, mesti jer, maka pindahlah i'rabnya mustasna kepada ghairu dan siwa. Nah, begitu jawabannya. Dia isim istisna mansubun wujuban ala istisna. Nah. Apa itu? Yang mana? Kalau misalnya itu tidak hanya maksud, tapi dia juga bisa akwal yang lain. Bisa mampu, bisa madrur. Apa yang termasuk? Iya. Hadza wa nau tasiu min al mansubati fi ba'dhi ahwalihi. Ini maksudnya? Iya. Ini jenis yang ke-9 dari mansubat pada sebagian keadaannya. Karena sebagian keadaan mustasna itu tidak mansub. Ada yang marfu, ada yang majrur. Ya, setelah ghair majrur. Kemudian yang istisna mufarrogon, nakis, yang kemasukan huruf jar. Ma marortu bi zaidin. Illa Bizaidin. Majrur. Enggak semuanya mansub. Ada yang marfu, ada yang majrur. Kalau yang marfu itu yang nakis tadi. Ya, nakis. Tapi katanya dia fa'il, bukan mustasna. Ya, dia mustasna juga dan fa'il. Maqama illa Zaidun. Ya, dia mustasna, fa'il. Karena istisnanya mufarraqun ala hasabil awamil. Karena asalnya maqama illa Zaidun itu maqama ahadun. Illa Zaidun. Kalau mau ditambahkan mustasna ini. Berarti dari situ yang masuk-masuk kan cuma yang dari mustasna fi'illah. Ya kan laisa layak itu belum dipelajari, kalau ada fase belum. Anu sudah menyimpulkan cuma di ilah kok, ya belum lah. Belum selesai ini pelajaran. Ya waktu yang gue itu tadi kan enggak masuk. Ya, nah. Gue itu enggak masuk. Laisa nanti masuk. Kalau ada yang masuk, ada yang majrur. Nah. Ya, gue itu yang dibaca, nasab. Tadi kan sekolahnya mas, mustasanya kan majrur. Nah. Ghair itu termasuk al-mutawaghilah bil ibham. Yang tenggelam dalam kesamarannya itu. Walaupun dia apa? Mudhaf kepada ma'rifah tetap nakirah. Ghairu Zaidin. Ma'ruf atau nakiroh? Nakiroh. Selain Zaid. Siapa? Banyak. Mutawakilatun fil ibhan. Jadi semua yang diidhofahkan pada ma'rifat itu jadi ma'rifat. Nah. Ya, enggak apa-apa kan. Kadang-kadang seperti itu. Enggak. Baik, Pak.